السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-29 yaitu bab min fadaili Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di antara keutamaan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik Al-Bajali Al-Yamani Al-Kufi. Ya, Al-Yamani Al-Kufi. Salah seorang yang juga memiliki banyak riwayat atau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak termasuk 7 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bab ini akan ada penjelasan tentang keutamaan beliau, Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Yamani Al-Kufi. Kita baca hadis yang pertama, nomor 6313. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. عن جرير ابن عبد الله. Ini satu sanad dari awal sampai akhir. Kemudian Imam Muslim mengatakan ha'un atau ha', ini rumus yang biasa digunakan oleh pembuku-pembuku hadis sebagai ringkasan dari kata-kata tahwil. Dari kata-kata tahwil. Tahwil itu perpindahan. Ya. Jadi ha' itu maksudnya adalah berpindah sanad yang sedang dibawakan itu ke sanad yang lain. Ya. Ha'un, cara membacanya ketika kita membaca sanad hadis seperti itu. Qala ha'un. Wa haddatsana Abdul Hamid bin Bayan. Qala akhbarana Khalidun an bayanin. Qala sami'tu Qais bin Abi Hazimin yaqulu qala Jarir bin Abdullah. Ini sanad yang kedua yang ujungnya juga sampai kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Kata Jarir, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Kemudian beliau melanjutkan, wala ra'ani illa dhahik. Wala ra'ani illa dhahik. Ini hadis yang pertama di mana Jarir bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalanginya atau menutup diri darinya. Jadi ketika dia datang untuk berjumpa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolaknya atau tidak pernah beralasan untuk tidak bisa berjumpa dengannya. Ya. Semenjak Jarir masuk Islam, ya, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jarir, lalu Nabi mengatakan, maaf, saya ada urusan. Ya. Maaf, saya tidak bisa berjumpa. Ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi kepada Jarir. Dan ini salah satu dari fadilah. Dari manaqib Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala. Bahwa tidak pernah Nabi menutup diri, menghalang-halangi dia untuk menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Jarir, wala ra'ani illa dhahik. Dan tidaklah pernah Nabi melihat saya kecuali beliau tersenyum. Dhahika di sini maksudnya tersenyum. Tabassama, kata Nawawi. Dan yang lainnya dari para ulama pensyarah hadis, maksud dari dhahika adalah tersenyum. Nabi SAW setiap kali melihat Jarir, beliau tersenyum. Untuk mengungkapkan, mengekspresikan kecintaan, kesukaan, kebahagiaan ketika berjumpa Jarir. Ya, ketika melihat Jarir. Dan ini menunjukkan tingginya, luhurnya budi pekerti Rasulullah SAW. Dan sekaligus menunjukkan keutamaan Jarir. Ya, menunjukkan keutamaan Jarir. Bukan berarti bahwa Nabi SAW ketika melihat yang lain dia bermuka masam. Ya. Bisa jadi maksudnya ketika melihat yang lain, ada sahabat yang lain yang dilihatnya, Nabi SAW tidak tersenyum dan juga tidak bermuka masam. Normal saja. Tetapi yang istimewanya Jarir ketika setiap kali dilihat oleh Nabi, maka Nabi SAW tersenyum kepadanya. Dan ini pengakuan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala. Ini hadis yang pertama. Makanya kata An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, yang pertama, ma hajabani, maksudnya adalah ma mana'ani ad-dukhula alaih fi waqtin minal awqat. Nabi tidak pernah menghalang-halangi saya untuk menjumpainya kapanpun. Tidak ada memberikan uzur ketika saya datang untuk tidak menjumpai saya. Kemudian, wa makna dhahika, makna kata-kata tertawa, karena asal dari makna dhahika tertawa. Ya. Kata An-Nawawi, wa makna dhahika tabassama. Maksudnya tersenyum. Kama sarraha bihi fi riwayati tsaniyah. Sebagaimana nanti dengan tegas diungkapkan pada riwayat berikutnya. wa fa'ala dzalika ikraman wa lutfan wa bashashatan. Nabi lakukan itu kepada Jarir untuk memuliakannya. Inilah letak keutamaan Jarir. Untuk berlemah lembut dengannya dan untuk memperlihatkan kesukaan, keceriaan Nabi, kebahagiaan beliau ketika menjumpai Jarir bin Abdullah. Ya. Kemudian Nawawi mengatakan fa fihi istihbabu hadzal lutf lil warid. Dalam hadis ini ada anjuran untuk menyambut orang yang datang dengan senyuman. Ya. Dalam moto sebagian lembaga 3S ya. 3S. Senyum, sapa, salam atau salam, senyum dan sapa. Ya. Dan ini ada tuntunan dari agama. Ya, untuk orang yang datang menyambutnya dengan senyuman. Dan itulah yang mengesan, yang memberikan kesan yang luar biasa pada orang yang dilakukan hal tersebut kepadanya. Makanya Jarir tidak pernah lupa. Bahkan beliau ceritakan kepada murid-muridnya, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kepadanya. Dan mungkin bukan hanya Jarir yang mendapatkan perilaku seperti itu dari Nabi. Ya, Nabi SAW manusia yang paling tinggi budi pekerti dan paling luhur akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi fadilatun zahiratun ya li Jarir. Dalam hadis ini juga ada terkandung keutamaan yang jelas yang dimiliki oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala. Itu hadis yang pertama. Faedah yang tadi kita ambil seperti yang diisyaratkan oleh Nawawi adalah sunnah ini. Sunnah ini. Makanya di masjid kita ini sebenarnya apalagi di hari Jumat yang orang datang untuk sholat itu dari berbagai tempat, bahkan dari berbagai daerah, adanya tim apa penyambut itu, ya, ada yang menyambut walaupun ini tidak terlaksana dengan maksimal, tapi usaha sudah ada. Program dan moto ini, tuntunan agama ini sudah dicoba. Ada yang tugasnya sekedar menyambut orang yang datang dengan senyum, ya, dengan salam, senyum dan sapa, mengarahkan, apalagi di masa pandemi ini. Di hari Jumatnya memang harus ada orang yang menyambut jamaah yang datang dengan seperti ini. Dan ini sebenarnya memberikan kesan, memberikan dampak. Dan bukan tujuan mengambil muka, tetapi ini tuntunan agama yang mesti diterapkan, dipraktekkan. Walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan dan kita menyadari ini, tetapi tetap usaha harus dimarakkan atau digerakkan terus, menganjurkan dan menerapkan serta melaksanakan, mengamalkan ilmu. Hadis yang kedua, 6314. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddathana Waqi' wa Abu Usamah an Ismail qala ha'un wa haddathana ibn Numair qala haddathana Abdullah ibn Idris qala haddathana Ismail an Qais an Jarir radhiyallahu an. Jarir maksudnya Jarir bin Abdullah yang kita perbincangkan dalam bab ini. Qala, kata Jarir, ma hajabani Rasulullah SAW mundu aslamtu. Ini sudah berlalu. Nabi tidak pernah menutup diri, menghalang-halangi saya untuk menjumpainya semenjak saya masuk Islam. Wala ra'ani illa tabassama. Dan tidak pernah beliau melihat saya kecuali tersenyum. Kalau tadi dohika. Kalau dohika artinya tertawa. Tetapi tertawa di sana maksudnya tersenyum di sini. Ya, maksudnya tersenyum sebagaimana dalam riwayat ini seperti yang tadi diisyaratkan oleh An-Nawawi. Illa tabassama fi wajhi. Kecuali dia tersenyum di hadapanku. Dan ini benar-benar luar biasa. Ya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Dan kesannya seperti yang tadi kita tekankan, luar biasa. Ya. Berbalik dengan lawannya ketika berjumpa dengan muka masam, ya, dengan wajah menunjukkan kebencian, kemarahan, ini kesannya luar biasa. Ini yang menyebabkan hati semakin menjauh. Ya, hati semakin menjauh. Apalagi ketika berjumpa, berpapasan, tidak saling bertatapan, dan bahkan tidak ada salam, padahal mereka saling mengenal. Ya. Dahulunya saling dekat, nah, tiba-tiba ada hal yang seperti ini, nah, tentu ini sangat membuat semakin menjauh antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, Zada bin Numairin fi hadithihi an Idrisa walaqad syakautu. Tadi yang dua sama dengan hadis pertama. Tidak pernah menutup diri, menghalang-halangi saya untuk menjumpainya kapanpun juga. Kemudian tersenyum setiap kali berjumpa melihat Jarir. Di sini ada tambahan. Dalam riwayat ini ada tambahan yang lain. Kata Jarir, وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. Dan pernah saya mengeluh kepadanya, maksudnya mengadukan, menceritakan bahwa Jarir ini tidak kuat untuk berduduk di atas kuda. لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. Maksudnya gemetar atau khawatir takut, khawatir jatuh. Ya. Ini cerita, ini keluhan, dan ini nanti ada sebab urutnya bahwa Jarir ini diperintahkan oleh Nabi untuk sebuah misi yang mulia. Akan ada ceritanya di riwayat berikutnya, untuk sebuah misi yang mulia memberantas praktek kesyirikan dengan semua sarananya. Maka dalam misi ini memerlukan kuda sebagai kendaraan. Lalu Jarir mengatakan, saya tidak kuat untuk naik di atas kuda. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Jarir? Fadaraba biyadihi fi sadri. Lalu Nabi SAW menggunakan tangannya menepuk dada saya. Ya. Menepuk dada, bukan memukul ya. Walaupun arti kata daraba memukul. Tetapi maksudnya di sini adalah menepuk. Ya. Waqal, ya, lalu berdoa. Ya. Allahumma thabbithu. Ya Allah, kokohkanlah dia. Berilah dia kekuatan. Waj'alhu hadiyan mahdiyah. Dan jadikanlah dia, ya Allah, pemberi petunjuk atau penyebab hidayah yang diberi hidayah. Hadiyan, penyebab hidayah. Pembuka pintu hidayah. Ya. Kemudian, yang diberi hidayah. Mahdiyan, diberi hidayah. Jadi tidak semua orang yang lagaknya memberikan hidayah, tetapi dia tidak dan dia mendapat hidayah. Dia lagaknya membukakan pintu hidayah, tetapi tanpa hidayah. Maka tidak akan mungkin membukakan pintu hidayah kepada orang banyak. Jadi yang harus selalu diminta kepada Allah, yaitu doa Nabi ini, Allahumma ja'alni hadiyan mahdiyah. Makanya saya seringkali mendengar doa guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullahu ta'ala, Allahumma hdini wahdibi. Apa? Allahumma hdini wahdibi. Ini sama, hadian mahdian. Ya Allah, berilah saya petunjuk dan jadikan saya pembuka petunjuk. Pemberi petunjuk. Allahumma hdini untuk dirinya. Wahdibi dan berilah petunjuk orang dengan saya. Sebab saya. Ya. Ini doa yang luar biasa. Dan itu yang didoakan oleh Nabi untuk Jarir bin Abdullah. Allahumma thabbithu, maksudnya di atas kendaraannya, di atas kudanya. Ya. Bisa maknanya lebih umum daripada konteksnya. Kalau konteksnya kan tadi karena keluhannya tidak kuat untuk naik kuda, khawatir jatuh, maka Nabi doakan itu. Tetapi justru bisa jadi diumumkan untuk maknanya, kokohkan dia dalam hidupnya, dalam menjaga petunjuk, dalam menjaga akidah. Ya. Dalam mempertahankan agama, sebagaimana doa Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya. Karena Allah berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang adanya apa ujian kubur. Dalilnya dari Al-Quran ayat ini. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ini ayat yang menetapkan adanya ujian di alam kubur. Itu tiga pertanyaan. Allah mengabarkan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah menetapkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat, bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang tepat, mantap, ya, tidak ragu-ragu, fil hayati dunya, selama di dunia, menjaga keimanan, ya, menjaga kekokohan, keteguhan di atas tuntunan, sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan. Kemudian Allah berikan juga ketetapan di akhirat, yaitu di alam kubur. Jawaban tiga pertanyaan dari dua malaikat itu dijawab dengan mantap. Karena Allah yang menetapkan. Itu kata thabbata, yuthabbitu. Jadi bisa lebih umum. Ya. Wathabbit aqdamana. Ini dalam peperangan. Ya Allah, kokohkanlah kaki-kaki kami. Sehingga tidak lari dari medan perang. Ya. Ini juga doa. Walaupun di sini konteks awalnya adalah tentang ketidakkuat atau tidak kuatnya Jarir untuk duduk di atas kuda. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma thabbithu. Kemudian doa yang kedua, dan ini sangat menunjukkan besarnya keutamaan, mulianya keutamaan Jarir. Nabi berdoa untuknya, waj'alhu hadiyan mahdiyah. Dan inilah yang diinginkan oleh semua. Menjadi orang yang diberi petunjuk. Dan tentu ketika dia memperoleh petunjuk dari Allah, sudah barang tentu dia akan membukakan petunjuk untuk orang lain. Walau mungkin dia tidak pernah berbicara. Maksudnya tidak pernah berbicara, menyampaikan agama. Petunjuk itu nampak dari kehidupannya. Sejarah masuknya Islam ke negeri kita yang tercinta ini, kita semua tahu. Bahwa bukan melalui mubalik-mubalik yang ceramah di atas mimbar, duduk di atas tempat-tempat seperti ini. Masuknya Islam dari petunjuk yang ada dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Hidup dengan cahaya petunjuk. Ini yang memberikan dampak. Ad-da'watu bil hal. Berdakwah dengan sikap, dengan akhlak, dengan budi pekerti. Ya. Makanya Nabi SAW membukakan pintu hidayah bukan hanya dengan penyampaian, tapi dengan sikapnya, dengan perilakunya. Hadis orang pedalaman yang mengancingi masjid, ya. Bagaimana tersentuhnya orang pedalaman ini dengan sikap Nabi yang lemah lembut, mengingkari kemungkaran dengan tuntunan, dengan kelemah lembutan yang luar biasa. Ini kemungkaran yang luar biasa dilakukan oleh orang ini. Masjid dikencingi. Para sahabat semuanya marah, murka, meneriakinya. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah hendak berdiri untuk mengingkarinya, ya, untuk menghabisinya dalam tanda petik. Namun Nabi SAW katakan, biarkan. Biarkan. Maka semuanya mengurungkan, duduk kembali. Orang pedalaman ini selesai, lega, puas, ya, membuang hajatnya di dalam masjid. Kemudian setelah selesai, ya, dan semua yang terjadi di dalam masjid itu dia tahu. Apa yang hendak diperbuat oleh para sahabat dan apa yang dilakukan oleh Nabi tidak luput dari pengetahuannya. Selesai dia buang kencingnya, kemudian para sahabat diperintah oleh Nabi untuk mengambil air satu ember, siram. Selesai. Sikap ini yang membuat orang Badui itu tersentuh. Terkadang untuk mendakwahi orang yang tidak berpendidikan seperti ini bukan dengan ceramah. Bukan dengan ceramah, bukan dengan kata-kata, bukan dengan dalil. Ya, tetapi dengan sikap. Makanya saking tersentuhnya dengan sikap Nabi, dia berdoa kepada Allah. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Yang lain jangan. Bayangkan bagaimana masuknya kecintaannya ke dalam hatinya, kecintaannya kepada Nabi SAW karena sikapnya tadi. Karena akhlak Nabi SAW. Subhanallah. Makanya Muawiyah ibn al-Hakam, awal-awal masuk Islam, radhiyallahu ta'ala an, ada orang yang, hadis sama saya Muslim, ya, juga dalam saya Bukhari, ada orang yang bersin dalam sholat. Yang dia pahami, yang dia tahu, ilmunya yang pertama-tama adalah mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin. Kebetulan yang bersin itu juga mengucapkan alhamdulillah. Boleh sebenarnya. Karena dia hanya berdialog dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Dia bersin, alhamdulillah. Kan pujiannya untuk Allah. Boleh. Dalam sholat seperti ini dibenarkan. Karena masih dialognya, komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi Muawiyah Ibnu Hakam justru mentasmidnya, mengucapkan yarhamukallah. Ini dialog sudah berubah antara orang yang salat dengan orang salat yang lain. Semoga Allah merahmatimu. Para sahabat menampakkan pengingkaran karena mereka tidak tahu bahwa tidak boleh berbicara antara manusia dalam salat. Maka nampak mereka mengingkari, menegur, walaupun dengan perbuatan, dengan sikap. Melihat sikap para sahabat demikian, dia semakin tidak suka. Kali ini kenapa? Masa beribadah tidak dibenarkan? Ini juga alasan orang sebagian sekarang ini. Ya, sebenarnya mengucapkan yarhamukallah ini bukankah ibadah? Ibadah, tetapi kan bukan tuntunannya. Mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin yang mengatakan alhamdulillah, bukankah ibadah? Ibadah, tetapi bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya. Jadi ketika dia merasa bahwa dia beribadah, dia mengingkari. Dia protes. Dia marah. Sebagaimana banyak orang sekarang ini yang marah, yang membenci, memusuhi ketika dijelaskan tentang ini ibadah. Memang asalnya ibadah, tetapi bukan tempatnya. Dan bukan tuntunannya. Lalu mereka mengatakan bahwa orang-orang ini melarang salawat misalnya. Melarang baca Al-Quran. Melarang ini, melarang ini, melarang itu. Ya, mengharamkan ini, mengharamkan ini. Padahal semua orang tahu bahwa itu asalnya ibadah. Tetapi nah tentu bukan pada tempatnya. Tidak pernah dituntun oleh Nabi SAW. Muawiyah bin Hakam juga bersikap demikian. Bahkan setelah melihat para sahabat memperlihatkan ketidak atau pengingkaran, teguran mereka dengan sikap, semakin marah dia. Dengan suara dia mengatakan, kali ini kenapa? Orang mendoakan seseorang yang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, kalian kok mengingkari? Ya. Akhirnya selesai sholat, ujung-ujungnya dia juga merasa ya, karena memang tidak ada seorang pun yang melakukan apa yang dia lakukan. Setelah selesai, Nabi SAW memanggilnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sholat ini adalah dialog seorang hamba dengan Allah. Tidak boleh dalam sholat itu ada dialog antara manusia dengan manusia. Ya. Makanya dinamakan dengan sholat, yaitu kontak antara hamba dengan Allah. Diambil dari kata silah. Sungguhnya sholat itu adalah tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Kata Muawiyah, demi Allah, ma qaharani, wala syatamani. Demi Allah, Nabi SAW tidak menghardik saya, tidak menegur dengan keras, dia hanya mengarahkan saja. Maka dia mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan seorang guru yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Inilah pengaruh-pengaruh dakwah bilhal. Ya. Dan ini yang harus dipahami oleh seorang da'i yang memiliki ilmu yang menyampaikan agama. Merubah sebuah kesalahan itu tidak selamanya dengan dengan kata-kata. Ya. Mengingkari sebuah kemungkaran tidak selamanya dengan ungkapan, dengan kalimat-kalimat. Bisa jadi dengan sikap, dengan cara berakhlak dan seterusnya. Kembali kita ke doa Nabi tadi. Ya, waja'alhu hadiyan mahdiyah. Hadiyan mahdiyah ini adalah keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan. Anugerah dan nikmat yang tidak ada taranya. Seorang hamba yang sudah mendapatkan hidayah, sudah barang tentu dia akan membukakan pintu hidayah untuk orang lain. Makanya menuntut ilmu ini, kata Imam Ahmad, niat pertama adalah membukakan hidayah untuk diri sendiri. Ya. Antarfa'al jahla anka. Ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niatnya membukakan pintu hidayah untuk diri sendiri. Sehingga kita hidup dalam tuntunan ilmu yang benar. Bagaimana kita beriman dengan Allah, beriman, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berakhlak. Kemudian setelah itu, di antara bentuk keikhlasan dalam thalabul ilmi adalah niatnya untuk membukakan pintu hidayah untuk orang lain. Terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Inilah yang makna hadiyan mahdiyan. Doa yang tadi kita ceritakan, dari doa yang sering kita dengar dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, adalah Allahumma hdini wahdi bi. Allahumma hdini wahdi bi. Ya Allah, tunjukilah saya dan jadikanlah saya pembuka petunjuk untuk orang lain. Membukakan petunjuk untuk orang lain seperti yang kita tekankan tadi, tidak selamanya dengan lisan, dengan kata-kata. Tetapi bisa jadi dengan yang lain-lainnya. Dengan harta. Nabi SAW membukakan pintu petunjuk untuk orang dengan harta, dengan pemberian. Ya. Bahkan pernah dia memberikan pemberian kepada seseorang dengan jumlah yang sangat besar. Satu lembah kambing. Ya. Satu lembah kambing. Dibawa semuanya oleh orang tersebut. Dengan pintu hatinya sudah terbuka terbuka untuk menerima hidayah. Bahkan dianya juga penyebab hidayah. Sampai dia ke kampungnya, ternyata dia tokoh, pemimpin kaum. Lalu dia memanggil kaumnya dengan mengatakan, ya kaum aslimu. Masuk Islam kalian. Sesungguhnya barusan saya datang dari yang membawa Islam ini. Ketika dia memberi, sama sekali dia tidak khawatir kurang apa yang dia miliki. Ya. Ini luar biasa. Makanya hadian mahdian ini doa yang luar biasa. Dan tadi bagaimana kita memintanya itu kepada Allah dengan doa yang tadi kita sampaikan dari doa-doa atau dari doa guru kita, Syekh Abdul Muhsin Abbad. Allahumma hdini wahdi bi. Setelah itu kita lanjutkan. 6315. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathani Abdul Hamid ibn Bayan, qala akhbarana Khalidun an Bayan, an Qaisin an Jarir, radiyallahu ta'ala an, qala kana fil jahiliyyati, nah ini yang tadi saya sempat isyaratkan. Tadi Jarir mengeluhkan tidak kuat untuk naik di atas kuda. Kemudian ditepuk dadanya oleh Nabi untuk memberikan ini luar biasa. Terkadang pukulan-pukulan ini termasuk terapi. Ya. Tepukan-tepukan itu termasuk terapi. Ya. Maka Nabi menepuk dadanya kemudian berdoa. Ya. Ada ruqyahnya, ada terapi tepukannya. Dan biasanya dada. Biasanya dada. Seperti juga yang dilakukan Nabi kepada yang lainnya. Di sini ceritanya, di riwayat yang sekarang ini. Kata Jarir, kana fil jahiliyyati baitun yuqalu lahu dhul khalasah. Di masa jahiliyah dulu, ada sebuah rumah. Ya, rumah ini tempat. Ya. Yang dinamakan dengan Dzul Khalasah. Nama bangunan ini adalah Dzul Khalasah. Wa kana yuqal lahul Ka'batul Yamaniyah. Ya, wal Ka'batus Syamiyah. Dzul Khalasah ini masyhur dengan nama Ka'bah Yaman. Kalau Ka'bah yang asli dinamakan dengan Ka'bah Syam. Jadi yang Dzul Khalasah ini tempat beribadah yang mereka kultuskan seperti Ka'bah. Maka dinamakan dengan Ka'bah kedua. Ka'bah Yamaniyah. Sementara Ka'bah yang asli mereka namakan dengan Ka'bah Syamiyah. Ya. Ka'bah Syamiyah. Karena memang kalau dilihat secara geografiknya, maka yang Dzul Khalasah ini ke arah Yaman. Nanti berarti Ka'bahnya ke arah Syam. Ya, ke arah Syam. Itulah istilah-istilah yang diberikan di masa jahiliyah untuk tempat ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi berkata, hal anta murihi min Dzul Khalasah wal Ka'batil Yamaniyyati wasyamiyah. Maukah engkau murihi, ya, merehatkan saya. Maksudnya adalah membebaskan saya dari tugas ini. Maksudnya Nabi ingin menugaskan Jarir untuk menghancurkan, untuk membasmi Dzul Khalasah ini. Maka dia menawarkan kepada Jarir, maukah kamu menerima tugas yang membuat saya jadi tentram? Ya. Jadi memang seorang mukmin tidak akan merasa tentram dengan adanya tempat-tempat penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di negerinya. Ya. Karena ini penyebab munculnya murka Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab turunnya bencana adalah praktek kesyirikan ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Allah murka. Jangankan dalam syirik besar, syirik kecil saja Allah Subhanahu wa taala murka. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Sungguhnya saya ini sekutu yang paling tidak butuh persekutuan, walaupun realitanya terjadi. Barang siapa yang beramal satu amalan, dalam amalan itu dia menyekutukan saya dengan selain saya, menginginkan balasan dari saya dan juga dari yang lain, maka saya campakkan dia dan amalannya. Ini murkanya Allah untuk praktek kesyirikan yang kecil saja. Ini riya. Syirik riya. Syirik kecil. Apalagi syirik besar ketika seseorang sujud, seseorang meminta yang seharusnya kepada Allah tetapi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah murka. Bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena kesyirikan. Ditambah dengan dosa-dosa maksiat-maksiat yang lain. Penyebab utamanya kesyirikan. Maka Nabi SAW menawarkan itu kepada Jarir. Ya. Untuk membasmi Dhil Khulasah. Atau Al-Ka'bah Al-Yamaniyah. Ya. Dan bisa jadi Dhul Khulasah ini banyak nama-nama yang dibuatkan untuknya. Bisa jadi Asy-Syamiyah itu juga termasuk. Walaupun Nawawi menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah Dhul Khulasah. Baik diistilahkan dengan Ka'bah Yamaniyah atau diistilahkan dengan Ka'bah Syamiyah. Yang penting maksudnya adalah tempat peribadatan kepada selain Allah tadi. Ya. Kata Jarir, fanafarna ilaih. Fanafarna ilaih. Maka kami pun keluar untuk memeranginya. Nafara. Ya. Maksudnya adalah berangkat keluar untuk berperang. Kalau araya'iru berangkat untuk berdagang. Makanya kafilah dagang dengan pasukan perang. Dalam bahasa Arab apa? Kalau kafilah dagang dalam bahasa Arabnya irun. Ain berbaris bawah ya ra irun. Ini kafilah dagang. Sementara pasukan perang nafir. Diambil kata nafaro tadi. Nafirun. Nafir adalah pasukan perang. Jadi kata Jarir, fanafarna ilaih. Maka kami pun keluar untuk memeranginya. Fi khamsina wa mi'ah. Jumlah pasukannya berapa? Khamsin berapa? 50. Atau khamsun. Sama. Khamsuna, khamsina, sama. Ya. 50. Wa mi'ah. Mi'atun artinya? 100. Berarti 50 tambah 100 sama dengan 150. Fi khamsina wa mi'ah. Dengan jumlah pasukan 150 personil. Min ahmasah. Dari suku Ahmas. Dari suku Ahmas. Ini pasukan itu diambil dari suku Ahmas. Fakasarnahu. Maka kami pun hancurkan Dhul Khulasah. Wa qatalna man wajadna indahu. Kami perangi orang-orang yang berada di sana. Ya. Fa'ataituhu. Lalu saya mendatanginya. Fa'akhbartuhu. Dan saya kabarkan tentang hasil progres dari misi tadi. Qal, kata Nabi mengomentari, mengapresiasi. Fada'a lana. Nabi SAW mendoakan kami. Wali Ahmasa dan untuk suku Ahmas yang dari yang 150 orang tadi. Ya. Dan yang 150 orang itu dari suku Ahmas. Sementara Jarir sahabat Nabi dari Yaman. Ya. Al-Bajali Al-Yamani Al-Kufi. Ini hadis yang ketiga yang merupakan keutamaan. Karena Nabi mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan tadi. Kemudian yang kedua misinya adalah memberantas sarana kesyirikan. Di masa kejayaan Islam. ya, di masa kejayaan Islam. Dan tempat ini tempat di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya. Kemudian doa. Ini juga keutamaan doa Nabi untuk mereka pasukan tersebut. Ya. Kita lanjutkan. 6316. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ya, ini menegaskan bahwa beliau benar-benar al-Bajali. Qala li Rasulullah sallam, Nabi pernah berkata kepadaku, ya Jarir, ala turihuni min dhil khalasah baitin li khath'ama kana yud'a ka'batal yamaniyah. Ya. Ini hampir sama dengan hadis sebelumnya. Nabi berkata kepada Jarir, wahai Jarir, maukah kamu ya menenangkan diri saya, memuaskan saya dari dhil khalasah, sebuah tempat beribadah kepada selain Allah milik Khath'am. Khath'am suku. Khath'am ini nama suku. Kana yud'a, tempat ini diistilahkan dengan Ka'bah Yamaniyah. Qal, kata Jarir, fanafartu fi khamsina wa mi'ah. Maka saya berangkat keluar membawa 150 orang Faris. Ini lebih spesifik ya. Membawa 150 orang pasukan berkuda. Apa? Cavalry? Ya. Cavalry. Wa kuntu la, ini tadi. Wa kuntu la athbutu alal khayl. Sementara saya tidak terlalu kuat untuk menaiki kuda. Mungkin disebabkan belum terlalu terlatih atau karena adanya penyakit, ada gangguan, ya. Maka yang terjadi pada hadis yang telah kita pelajari tadi bahwa Nabi tepuk dadanya kemudian berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya. Fa dzakartu dzalika li Rasulullah sallam fa daraba yadahu fi sadri, sama dengan yang tadi. Fa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan, sama dengan hadis yang tadi kita ceritakan. Dan sebab munculnya hadis ini adalah kisah tadi. Ya. Qala fantalaqa, Jarir melanjutkan ceritanya, maka kami pun berangkat keluar membawa pasukan. Faharraqaha bin nar, maka tempat Dzul Khalasah tadi dibakar dengan api. Thumma ba'atha Jarir, kemudian Jarir mengutus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seseorang dari pasukan, yubashiruhu, untuk mengabarkan berita gembira, menyampaikan berita gembira kepada Nabi, yukna Aba Artah. Orang yang diutus tadi kunyahnya siapa? Abu Artah. Ya, kunyahnya Abu Artah, minna, dari pasukan tadi. Abu Artah ini salah satu dari pasukan 150 orang tadi. Fa'ata Rasulullah SAW, maka dia pun mendatangi Nabi. Faqala lahu, Nabi bertanya kepada Abu Artah, dia berkata kepada Nabi, ma ji'tuka hatta taraknaha, tidaklah saya datang ke sini kepadamu hai Rasulullah sehingga kami tinggalkan Dzul Khulasa, ka'annaha jamalun ajrabu. Dzul Khulasah itu kami saya tinggalkan tadi sudah seperti unta yang penuh dengan penyakit kulit itu yang membuat bekasnya hitam-hitam, kurap ya. Ya, dia kuda yang memiliki penyakit kulit, kalau sudah mendapatkan penyakit itu badannya semuanya hitam-hitam. Ini perumpamaan Dzul Khulasah yang sudah selesai dibakar. Dibakar oleh pasukan tadi. Saya tinggalkan tadi sebelum datang kepadamu, Dzul Khulasah itu seperti unta yang ajrab. Ya. Fabarraka Rasulullah SAW ala khayli ahmasa, Maka Nabi mengucapkan keberkahan, mendoakan keberkahan untuk pasukan Ahmas ini, warijaliha dan orang-orangnya, khamsa marrat. Doanya diulang oleh Nabi 5 kali. Ini dalil juga, mengulang-ulang doa itu bukan terbatas 3 kali. Ya. Mengulang-ulang doa itu bila mana memang kita membutuhkan, maka nyinyir istilahnya. Jadi kalau sudah nyinyir tidak bisa satukan. Ya. Kalau memang mau diberi apa yang diminta, seperti anak-anak kita. Ya. Seakan-akan dia tidak pernah, tidak kelu lidahnya meminta. Berkali-kali dia minta. Kalau anak saya minta, dia tidak, kalau minta jajan ya, dia tidak bisa, tidak langsung mengatakan jajan. Ya. Dia mengatakan, ayah, J-A-J-A-N. Ya. Diulangnya terus, J-A-J-A-N. J-A-J-A-N. Tidak pernah, dia sampai kita yang jenuh mendengarnya. Seperti itulah konsep berdoa kepada Allah. Ya. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk nyinyir. Minta terus, minta terus, minta terus. Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata putus. Makanya dalam doa Nabi untuk mereka ini, Nabi mendoakan 5 kali diulang oleh Nabi. Mendoakan keberkahan untuk pasukan tersebut yang telah berhasil ya melakukan sebuah misi yang luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir 6317. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala Ha'un wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi qala Ha'un wa haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Sufyan qala Ha'un wa haddatsana ibn Abi Umar qala haddatsana Marwan yani al-Fazari qala Ha'un wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abu Usama. Ini jalur sanadnya sangat banyak. Dari Imam Muslim itu sangat banyak jalurnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu jalurnya. 5 orang guru Imam Muslim di sini. Kemudian semua mereka menyebutkan dari guru masing-masing. Dan guru mereka ini ya bersatu atau mengambil dari seseorang. Yaitu Ismail. Ya, kulluhum an Ismaila bihadal isnad. وقال في حديث مروان فجاء بشير بشير جرير أبو أرطاة حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. Di sini ada tambahan keterangan tentang berita berhasilnya atau ada progres misi tadi disampaikan kepada Nabi, diutus oleh Jarir siapa? Abu Arta. Di sini ada tambahannya, namanya langsung disebutkan, namanya Husain ibn Rabi'ah. Namanya Husain ibn Rabi'ah, Abu Artah. Ya, yang menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan tadi kepada Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Yamani al-Kufi radhiyallahu ta'ala an. Yang banyak pelajaran, ya, banyak manfaat. Banyak pesan-pesan yang bisa kita petik dari kehidupan dan keutamaan beliau. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sampai di sini pelajaran kita untuk pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.